Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulul muallifu rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi-anna rajula idha maridha ya'juruhullahu ala maradihi, dan mengimani apabila seseorang dan mengimani bahwasanya seseorang apabila ia sakit, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepadanya atas sakitnya tersebut. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, idza sabara, apabila ia bersabar, idza kana mu'minan wa sabara, apabila ia beriman dan bersabar, wahtasaba walam yashku walam yajza', dan apabila ia mengharapkan ganjaran pahala, tidak mengeluh dan tidak marah, fa innallaha yusibuhu ala maradihi la syakka, maka sungguh Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepadanya atas sakitnya tersebut tanpa ada keraguan sama sekali. Yaqulur Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajaban li amril mu'mini, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'mini. Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh keadaannya merupakan kebaikan, dan tidaklah hal itu berlaku bagi siapapun kecuali bagi seorang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, apabila ia mendapatkan kenikmatan ia bersyukur, maka itu merupakan kebaikan baginya. Wa in asabathu darra'u sabara fakana khairan lahu, dan apabila ia ditimpa musibah ia bersabar, maka itu merupakan kebaikan baginya. Wa ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Tidaklah menimpa seorang muslim kelelahan, sakit, kegelisahan, kesedihan, gangguan, maupun kegundahan, bahkan duri yang menusuk dirinya, melainkan Allah hapuskan dengannya dosa-dosanya. Fakullu bala'in yusibul abda lahu fihi kaffaratun walahu fiha ajrun. Maka setiap musibah yang menimpa seorang hamba, yaitu hamba yang muslim, di dalamnya terdapat penghapus dosanya, dan di dalamnya terdapat ganjaran pahala baginya apabila ia bersabar. Bima fi dzalika maradul mauti, termasuk di dalamnya sakit yang menghantarkan kepada kematiannya. Idza sabara fihi wahtasaba fa innallaha ya'juruhu ala dzalika. Apabila ia bersabar padanya dan mengharapkan ganjaran pahala, sungguh Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepadanya atas kesabarannya tersebut. Ya'juruhu ala syukrihi fissarra'i wa ala sabrihi fiddarra'i. Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran pahala kepadanya atas rasa syukurnya tatkala mendapatkan kenikmatan, dan atas kesabarannya tatkala mendapatkan musibah. Wa minha halatul mauti, dan di antara musibah adalah keadaan menjelang kematian seorang hamba. Wa idza sabara 'ala ad-daqiqi wal jalil fa inna dhalika mimma yu'lillahu bihi darajatahu wa yahuttu bihi 'anhu khati'atihi. Dan apabila seorang muslim bersabar atas musibah yang kecil maupun besar, maka sungguh hal itu termasuk di antara sebab yang dengannya Allah Ta'ala meninggikan derajatnya dan menggugurkan dengannya dari hamba tersebut dosa-dosanya. كما قال الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وليس ذلك إلا للمؤمن. Sebagaimana Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, dan tidaklah hal itu berlaku kecuali bagi seorang mukmin. والإيمان بأن الرجل الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan, dan mengimani bahwasanya seseorang لو قيده bil mu'mini, seandainya al muallif al imam al barbahari rahimahullahu ta'ala mengkhususkannya dengan orang yang beriman. War rajulu yashmalul mu'mina wa ghairal mu'mini, dan seseorang, kata seseorang mencakup yang beriman dan yang tidak beriman. Lakin huwa yuridu hadha. Akan tetapi Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menginginkan dengan kata seseorang tersebut orang yang beriman. Lakin hadza lil mu'mini la li ghairihi. Akan tetapi hal ini bagi orang yang beriman, tidak bagi yang selainnya. Halil kafiru yu'jaru. Apakah orang yang kafir dia mendapatkan ganjaran pahala apabila sakit dan bersabar terhadap sakitnya? Ma yu'jaru. Dia tidak diberi ganjaran pahala. Alladzi la yahtasibu wa la yasbiru wa yajza'u aydan la yu'jaru. Demikian pula orang yang tidak mengharapkan ganjaran pahala, tidak bersabar dan justru marah terhadap musibah yang menimpa dirinya, dia juga tidak diberi ganjaran pahala. Hadza yuqayyadu bil mukmini wa yuqayyadu bis sabri wa ma syakala dzalika. Hal ini yaitu musibah, yaitu ganjaran pahala bagi orang yang ditimpa musibah, dikhususkan bagi orang yang beriman dan dikhususkan bagi orang yang bersabar dan yang semisal dengannya. Dan sebagai faedah di dalam syarah Riyadus Salihin, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan hadis yang tadi kita baca, wa ma yusibul muslima min nasabin dan seterusnya, beliau mengatakan bahwa tatkala, yang maknanya tatkala seorang muslim mukmin ditimpa musibah, musibah apapun itu, yang kecil maupun yang besar, yang berkaitan dengan jiwanya, hartanya, apakah itu berupa tertusuk duri, sedih, mendapat gangguan dan seterusnya, maka dosanya digugurkan sesuai dengan kadar musibah yang menimpa dirinya. Kemudian apabila ia bersabar terhadap musibah tersebut, maka ia mendapatkan ganjaran pahala atas kesabarannya. Bersabar dan mengharapkan ganjaran pahala kepada Allah Ta'ala, maka ia akan mendapatkan ganjaran pahala. Sehingga seorang mukmin yang mendapatkan musibah dan ia bersabar mengharapkan ganjaran pahala atas musibah yang menimpa dirinya, ia mendapatkan dua perkara. Yang pertama, digugurkannya dosa-dosanya. Yang kedua, ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wasyahidu ya'juruhullahu 'alal qatli. Dan orang yang meninggal dalam keadaan syahid, Allah Azza wa Jal memberikan ganjaran pahala kepadanya atas terbunuhnya dirinya. قال الشارح حفظه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى mengatakan نعم يأجره الله على القتل ويرفع الله درجته ويكافئه. Ya, Allah Ta'ala memberikan ganjaran pahala kepadanya atas terbunuhnya ia, dan Allah mengangkat derajatnya dan memberikan balasan kepadanya. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Dan janganlah engkau mengira orang-orang yang dibunuh di jalan Allah, mereka mati, bahkan mereka hidup diberi rizki di sisi Rabb mereka. Hum ahya'un, mereka hidup. Wa yurzaquna 'indallahi tabaraka wa ta'ala, dan mereka mendapatkan rezeki di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa arwahuhum tasrahu minal jannati haitsu sya'at jazaa'an lahum, dan ruh-ruh mereka bepergian di dalam surga kemanapun mereka inginkan sebagai balasan bagi mereka. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqatalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang yang beriman jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka dengan balasan surga bagi mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh dan dibunuh sebagai janji yang benar yang akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla, yang disebutkan di dalam Taurat, Injil dan Al-Quran, dan tidak ada yang paling memenuhi janjinya, tidak ada yang lebih memenuhi janjinya daripada Allah Azza wa Jal. Fahum ba'u anfusahum lillahi washtarallahu minhum anfusahum. Maka mereka orang-orang yang beriman menjual diri mereka kepada Allah, dan Allah Ta'ala membeli dari mereka diri-diri mereka, jiwa-jiwa mereka. Al-qimatu hiyal jannatu, harga yang Allah berikan adalah surga. Wa jazauhum huwal jannatu, dan balasan bagi mereka adalah surga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wal-imanu bi'annal atfala idha asabahum syai'un fi darid dunya ya'lamuna. Dan mengimani bahwasanya anak-anak kecil apabila suatu musibah menimpa mereka di kehidupan dunia, mereka merasakan sakit. Wadhalika anna bakra bni ukhti Abdul Wahid qala la ya'lamuna wa kadzaba. Dan hal itu karena Bakr bin Ukhti Abdul Wahid mengatakan bahwa mereka anak-anak kecil tidak merasakan sakit dan ia berdusta. Qala asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan Bakrun hadza min ghulatil khawarij. Orang yang bernama Bakr ini termasuk di antara orang-orang ekstrim dari kalangan Khawarij. Wa huwa kadzibun fi qawlihi hadza. Dan ia berdusta dalam ucapannya ini. Al-hayawanatu ta'lamu kaifa bil insani. Hewan-hewan saja merasakan sakit, bagaimana dengan manusia? Al-insanu yata'allamu. Manusia merasakan sakit. At-tiflu ya'lamu. Anak kecil juga merasakan sakit. Wa yasihu minal alami. Anak kecil berteriak karena merasakan sakit. Wa la yatahammalul alama. Dan anak kecil tidak bisa menahan rasa sakit. Fayakthuru siyahuhu. Sehingga anak kecil banyak berteriak. Li'annahu yata'allamu. Karena ia merasakan sakit. Iza ja'a yabki. Wa iza marida yabki. Wa yasihu. Apabila ia lapar, ia menangis. Apabila ia sakit, ia menangis dan berteriak. Wa yata'allamu idza marida aw ja'a. Dan anak kecil merasakan sakit apabila ia sakit atau lapar. Hadhihi mukabaratun. Hadhihi safsatatun. Inkaru syai'in mahsusin. Klaim bahwa anak-anak kecil tidak merasakan sakit ini merupakan sebuah penentangan, kekeliruan, dan pengingkaran terhadap sesuatu yang bisa ditangkap dengan indera. Hadhihi minas safsafati. Ini termasuk di antara kekeliruan. Fahada ahadud dullali minal khawarij yaqulu innahum la ya'lamuna. Maka orang ini yang bernama Bakr, salah satu dari orang-orang sesat dari kalangan Khawarij, ia mengatakan bahwasanya anak-anak kecil tidak merasakan sakit. Wallahu a'lamu anna fikratahu anna ilamahum minadh-dhulmi. Wallahu a'lam. Bisa jadi pendapat tersebut karena ia memiliki pemikiran bahwa membuat anak-anak kecil merasakan sakit termasuk kezaliman. Qabbahahumullahu. Semoga Allah menjelekkan mereka. Fayasiru bihimul hawa wal jahlu ila misli hadhil aqaidil fasidati. Maka hawa nafsu dan kebodohan membawa mereka sampai kepada semisal keyakinan-keyakinan yang rusak ini, akidah-akidah yang rusak ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.